kalangkang anjeun nimpongan ngulebat ngagupay rasa lir nurik mawa tanggara padah geus lamila sirna pupus na pikiran carita baheula urang keur bareng muntun ka tresna. Pikiran kebenang di papalerken boak boak nu kasawang anjeunan dangan tunggara tapi dalah di kumaha diri geus aya nu napi ati lain udan dali asih menurut kes lain dei hampura sanis kesurti lir kaca bebes di bebes kanu mundut aya naon kan ini di payun tuh kok maksa aya naon ini di payun kali paling pangkar di atasnya ngin aya naon aya naon ngalangkang kedai ilang penting na pikiran tebenang di papalerken boak boak nu kasawang anjeunan dangan tunggara tapi dalah di kumaha diri geus aya nu boga lain teu nepi ati lain udara tali asih mah urang geus lain deui hampura sanes kesurti dir kaca bebes di bebes.